Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged kepanggih malih di masjid ini di dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas surat At-Taubah ayat 36 ingkang kaitanipun berkaitan dengan menyambut bulan Muharram. Sekarang kita di bulan Dzulhijjah tanggal pinten Pak niki? 23 nggih. 23 niki. Tanggal 23 Dzulhijjah sekedap malih kita badhe melebet badhe kepanggih bulan Muharram. Dan bulan Muharram wonten ing sasi Jawi, Jawa niku dinamakan wulan Suro atau sasi Suro. Nggih, bagaimana akidah keyakinan umat Islam kemudian ibadah. Ibadah napa mawon ingkang saged kita laksanakaken wonten ing bulan Muharram niki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman baik di dalam surat At-Taubah ayat 36 nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna iddatasyuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Ingkang artosipun inna sak temenipun iddah niku cacahipun nggih, iddah niku cacahipun syuhur sasi jumlah bulan indallah di sisi ini pun Allah itna asyara sahron enten kalih welas dalam setunggal tahun jumlah bulan niku enten kalih welas fi kitabillah di dalam ketetapanipun Allah yauma khalaqas samawati wal ard nalikanipun Allah niku nyiptaaken langit dan bumi, matahari, bulan yang berputar niku nggih, bahwa jumlah bilangan dalam satu tahun, jumlah bulan dalam satu tahun itu 12 kali welas. Sami. Tahun Masehi 12, tahun Hijriah juga 12. Minha arba'atun hurum. Di antara kali welas wau enten sekawan bulan haram. Haram niku artosipun yang suci, yang mulia, ingkang bulan ingkang sae. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Ya. Ini di dalam surat At-Taubah. Nedahaken dumateng kita bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan. 12 bulan niku enten sekawan sasi, 4 bulan yang haram. Haram niku yang lebih mulia, lebih suci, lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Napa mawon bulan niku bapak-bapak, ibu-ibu, 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nggih sasi Syura, dan juga Rajab. Nggih, salah setunggalipun bulan mulia, bulan suci niku bulan Muharram. Iya. Kemudian asal penamaan bulan Muharram niku artosipun apa? Muharram berasal dari kata haram yang artinya suci dan terlarang. Amargi jaman rumiyin tiang-tiang Arab niku menawi sampun melebet bulan Muharram niku terlarang boten angsal perang. Nggih, jaman rumiyin niku tiang Arab niku kathah ingkang perang antar suku nggih. Perang antar kabilah amargi hukum rimba. Zaman rumiyin niku hukum rimba ingkang kuat yang menang. Enten masalah segede perang. Nggih, ada perselisihan kecil dadosaken perang antar suku, antar keluarga. Niku sampun biasa di dalam suku Arab. Akan tetapi menawi sampun melebet bulan Muharram, semua orang Arab niku memuliakan bulan haram dadosipun tidak ada perang, tidak boleh berhenti perangipun mandek. Ya, dalam rangka menghormati bulan Muharram. Kemudian saat sampunipun Islam datang, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan bulan Muharram tadi juga termasuk bulan yang mulia. Ya, juga ini di dalam agama Islam juga bulan mulia ya, bulan haram. Ya. Kemudian keutamaan bulan haram napa mawon, keutamaanipun termasuk 4 bulan suci, bulan yang mulia. Ya. Ini maksudipun bahwa bulan haram itu bulan yang baik nggih. Niki nedahaken bilih keyakinan ingkang kelentu, enten sebagian keyakinan yang keliru bahwa bulan Syura atau bulan Muharram niku keramat. Keramat maksudipun boten angsal gadah gawe. Boten angsal napa? Ada pernikahan. Nggih, mboten angsal mantu. Niku termasuk keyakinan yang tidak benar di dalam agama Islam. Amargi napa? Amargi bulan Muharram itu adalah bulan yang sae. Wulan ingkang suci, wulan ingkang sae. Ya, dan menawi amal kesainan niku langkung sae. Dilakukan di bulan Muharram amal kebaikan. Salah setunggalipun amal kesainan niku mantu, menikah. Menikah niku termasuk ajaran agami Islam. An-nikahu nisfuddin. Pilih pernikahan itu adalah separuh dari agama. Ya, dan juga walimah. Artinya mengundang tonggo tepalih, ngundang rencang-rencang, makan-makan dahar, dalam rangka bersyukur atas pernikahan dari keluarga niku termasuk perbuatan yang baik. Maka menawi dilaksanakan wonten ing bulan Muharram niku langkung sae. Ganjaranipun langkung kathah. Iya, amargi ini bulan yang baik. Niki keyakinan wau ingkang berkembang di sebagian masyarakat ya, bahwa itu bulan keramat, mengke menawi gadah gawe, gadah mantu ada sial atau bahaya, niku suatu akidah keyakinan yang tidak benar. Ingkang leres bahwa bulan Muharram niku terlarang, terlarang melakukan kejahatan, terlarang melakukan amal keharoman. Contohnya perang, perang niku awon, mboten sae jahat. Maka menawi dilampai di bulan haram niku dosanipun langkung ageng. Tiang mencuri, maling nggih. Maling wonten ing bulan Muharram niku dosanipun langkung ageng. Tinimbang misalipun maling wonten ing sasi Safar atau Sapar enten sami-sami maling nggih, mencuri. Tiang mencuri maling wonten ing Sapar enten melih tiang maling wonten Muharram niku dosanipun langkung ageng mencuri di bulan Muharram amargi niki bulan mulia terlarang untuk berbuat jahat. Tetapi kalau amal niku kesainan salat siam nikah nggih itu bagus dilakukan di bulan Muharram. Ini ki keyakinan kita tiang Islam, umat Islam ampun ngantos kita ikut adat istiadat yang tidak benar. Kita harus mengikuti ajaran agami. Kemudian ingkang nomor kali bilih bulan Muharram niku dinamakan sasinipun Allah, wulanipun Allah. Sahrumlah nggih mboten enten sasi ingkang dinamakan bulanipun Allah kejawi namung sasi Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrumlahil Muharram. Ingkang artosipun siam ingkang paling sae sak sampunipun siam bulan Ramadan niku siam ingkang dilaksanakaken dilampahi wonten ing wulanipun Allah wulan Muharram nggih niki syahrullah wulanipun Allah wulan Muharram. Niki nedahaken dumateng kita pilih wonten ing wulan Muharram niki disunnahaken ngatah-ngatahaken siam poso sunnah. Nggih enten naminipun puasa sunnah bulan Muharram. Dalinipun niki sebaik-baik siam poso ingkang paling sae saksampunipun Ramadan niku siam ingkang dilaksanakaken wonten ing sasinipun Allah sasi Muharram. Nggih. Sebabipun apa Bapak-bapak dinamakan bulan Allah, nggih, kok diwastani bulan Allah niku dijelaskan Imam Suyuti bahwa Syahrullah sementara bulan yang lain tidak mendapat gelar ini karena nama bulan ini Muharram adalah nama Islami. Artosipun nami Muharram niku enten saksampunipun agami Islam. Nggih. Benten kalih sasi-sasi sanesipun niku sampun enten saderengipun Islam zaman jahiliyah. Nggih, zaman jahiliyah niku nggih sampun wulan Ramadan niku enten wulan Rajab, wulan Dzulqa'dah, wulan Dzulhijjah, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Niku sampun enten wonten ing zaman jahiliyah. Nggih. Berbeda dengan bulan yang lainnya, bulan yang lainnya sudah ada pada zaman jahiliyah. Sementara zaman riyin, zaman jahiliyah, bulan Muharram niki naminipun Safar Awal. Nggih, Safar Awal zaman jahiliyah niki sasi Safar Awal. Sasampunipun Islam dugi diganti dados sasi Muharram. Nggih. Niki dados Muharram niku nami Islami. Saderengipun Islam dereng enten. Benten kalih sasi-sasi sanesipun niku sebelum agami Islam sampun enten. Naminipun nggih sami, Ramadan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah sami. Nggih, niki sebabipun Muharram niku bulanipun Allah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah napa mawon ingkang disunahaken khusus wonten ing bulan Muharram wau ingkang nomor sepindah siam nggih. Siam ngatah-ngatahaken siam sunnah. Ingkang nomor kalih niku enten siam Asyura. Nggih, poso Asyura. Asyura niku siam tanggal sedasa wulan Muharram. Nggih, dados tiyang Jawi niku jenengaken napa wulan Syura. Nggih, sasi Syura. Syura niku berasal dari kata Asyura. Asyura niku asaroh, sedoso. Poso Asyura, wulan Syura. Nggih. Amargi enten poso Asyura. Tiyang Jawi namekaken menamakan ini bulan Syura amargi tanggal sedoso niku enten siam Asyura. Nggih, poso Asyura niku dijelasaken dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan suila bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ditangleti an saumi yaumi Asyura, siam poso Asyura tanggal sedoso wulan Muharram. Faqala, Nabi jawab kafarah sanah, saged menebus membersihkan dosa setahun ingkang sampun kepengker, setahun yang lewat. Gini ki keutamaan puasa tanggal sedoso Muharram menghapus dosa satu tahun. Ya, niki bapak-bapak monggo kita siapaken tanggal sedoso mengki saged poso sunnah, poso Asyura. Nggih, kalau kalender, menurut kalender niku dintenipun Senin. Senin tanggal 8 Agustus nggih, tapi niki cuma perkiraan. Mengki saged dipastikan dengan ru'yatul hilal nggih, mengki bisa dilihat bagaimana keputusan dari pemerintah tentang awal bulan Muharram niku tanggal pinten. Tapi secara perkiraan Agustus tanggal 8 niku tanggal sedoso Muharram. Amargi wulan Hijriyah niku namung 29 napa 3 doso. Nggih, mboten enten sing 31 tanggal 3 doso setunggal niku mboten enten. Napa tahun Hijriyah. Benten kalih Masehi. Masehi mengke enten tanggal 31. 3 doso setunggal Juli nggih enten nggih. Lah niku bentene dini niku. Nanti tanggal 8 Agustus niku perkiraanipun tanggal sedoso Muharram, dados Senin. Senin sekalian poso Senin Kemis, saged poso Muharram di dobel, mengki ganjarani pun saged dobel. Iya. Niki monggo disosialisasikan, diinformasikan kepada masyarakat, bapak-bapak, sederek-sederek, keluarga, monggo kita informasikan puasa Asyura, kita motivasi amargi kathah ingkang dereng ngertos, mungkin dereng paham, belum sadar, monggo kita berikan bimbingan dan dorongan saged melaksanakan puasa Asyura. Ya. Kemudian menawi enten pertanyaan nggih. Napa bahwa puasa Asyura itu bisa menghapus dosa setahun. Lah wingi kula pun poso Arafah. Poso Arafah niku juga menghapus dosa setahun. Nggih, niki kok setahun melih. Dulu sudah dibersihkan, saat niki kok diresiki melih. Nggih, misale enten pertanyaan ngoten. Maka jawabanipun pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Jawabanipun nggih. Yang pertama bahwa kita sebagai umat beragama, umat Islam niku ngestokaken dawuh, kita siap melaksanakan tuntunan Al-Qur'an, tuntunan hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Nabi ada dorongan, ada syariat puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, kita laksanakan. Mengke enten melih syariat tuntunan poso tanggal 10 Muharram, kita berusaha bisa melaksanakan. Nggih, kita laksanakan mawon. Amargi kita sebagai umat nggih sendika dawuh kita melaksanakan syariat. Kemudian yang nomor 2 adalah belum tentu ibadah kita tanggal 9 Dzulhijjah itu diterima Allah. Nggih, kita saya sudah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, berarti kan dosa kula pun resik, setahun wingi pun resik, rasah poso melih. Nggih, niki belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak tahu apakah puasa kita kemarin pas hari Arafah diterima Allah ataukah bisa menghapus dosa, belum tentu. Cuma kita berharap mugi-mugi ditampi Allah. Nggih, berusaha. Wingi siam, pinjing siam melih, langkung sae. Insya Allah, mboten enten rugi ni pun. Tambah resik. Nggih, menawi ngumbah. Nggih, kita mencuci baju. Niki bar dikumbah melih. Mboten nopo-nopo. Nggih, supados lebih bersih. Lebih suci manah kita, hati kita. Ya, jadi tidak apa-apa, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kita besok juga berpuasa lagi tanggal 10 Muharram. Kemudian ingkang nomor kali juga disunnahaken ditambah tanggal 9. Dados posonipun iku kalih dinten. Siamipun iku kalih dinten. Tanggal 9 Tasu'a, poso Tasu'a ditambah tanggal 12 Asyura. Niki enten tuntunanipun ugi dijelasaken dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan hina soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura amara bisiyamihi. Pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngelaksanakaken poso Asyura, dawuh dumateng sahabat supados ngelaksanakaken poso Asyura. Kemudian para sahabat menjawab innahu yauma tu'adzimuhu al-yahudu wan-nasara. Sahabat berkata, tanggal 10 Muharram hari Asyura niku hari yang diagungkan, dimuliakan tiang Yahudi dan Nasrani. Tiang-tiang Yahudi juga memuliakan poso ngian. Tanggal sedoso niku do poso tiang Yahudi. Amargi keyakinan mereka pilih Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaran Fir'aun, nggih selamat ten laut niku, bisa selamat Fir'aun tenggelam di lautan niku ngepasi tanggal sedoso Muharram. Tiang Yahudi memperingati tanggal sedoso Muharram bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa. Maka Nabi Muhammad SAW jawab, fa'idha kanal am mukbil, tahun depan insya Allah, sumnal yaum watasi, kita akan berpuasa tanggal 10 ditambah tanggal 9 supados benten kalih tiang Yahudi. Menawi Yahudi siamipun tanggal sedoso mawon, nggih tiyang Islam niku nggih memuliakan bulan Muharram tanggal sedoso, tetapi benten kalih tiyang Yahudi ditambah tanggal 9 dados kalih dinten. Nggih, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9 ditambah tanggal 9 dan tanggal sedoso. Gini ki juga ada tuntunanipun dua hari pada bulan Muharram untuk membersihkan dosa kita dan juga menambah pahala kita di bulan Muharram insya Allah sangat bermanfaat bagi kita nanti di akhirat nih, bisa menambah pahala dan insya Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, niki bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah ingkang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekedik babakan akidah, keyakinan dan juga ibadah ingkang saged kita laksanakaken di bulan Muharram atau sasi Syura. Mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring kita umur, usia yang panjang, saged beribadah di bulan Muharram. Allah memberikan kita kesehatan, bisa fit, bisa kuat di dalam berpuasa, di dalam ibadah, sampai akhir hayat menjemput kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita nanti semuanya dikumpulkan dan dimasukkan di dalam surganya. Ya, cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, saderengipun kawula cekapi menawi enten pertanyaan ingkang jereng jelas, nggih monggo kawula sumanggaaken. Cekap nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.